بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في كتاب الفضائل من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. وقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا الباب عقده رحمه الله في بيان حضور صلاة الجماعة في صلاتي الصبح والعشاء خاصة، وتخصيصهما بالذكر لأمرين: الأول عظم الثواب الذي جاء في ما يخص بحضور الجماعة في هاتين الصلاتين، والأمر الآخر عظم العقوبة، لأن هاتين الصلاتين فيهما ثقل على من في قلبه مرض ورقة دين، ولهذا خصت بالذكر مع أنهما داخلتان في المحافظة على الجماعة، وقد عقد ترجمة مضت وساق فيها الأحاديث المتنوعة في فضل صلاة الجماعة. وحديث عثمان هذا فيه الترغيب في المحافظة على صلاتي الفجر والعشاء في جماعة، وأن من وفقه الله وأكرمه وصلى الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قام الليلة كلها من أولها إلى آخرها. إذا صلى الفجر في جماعة فكأنما قام، إذا صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، وإذا صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله، باعتبار أن العشاء نصف ليلة والفجر نصف ليلة، ومجموع ذلك ليلة كاملة، لا أن المجموع ليلة ونصف. فمن وفقه الله لصلاة الفجر والعشاء فله هذا الثواب العظيم، وهو كأنما قام الليلة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga karib kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab Al-Fadha'il, ya, kitab tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan soleh dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan sekarang kita sudah sampai pada bab yang baru, yaitu bab Al-Hathu 'ala al-Huduril Jama'ah fi Subhi wal Isya. Bab tentang dorongan atau motivasi untuk menghadiri solat berjamaah dalam solat subuh dan solat isya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam terjemah bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis, di antaranya hadis yang pertama yaitu hadis Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, atau Utsman bin Affan berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla al-isya'a fi jama'ah, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, fa ka'anna maqama nisfal lail, maka seakan-akan dia salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'ah, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'anna ma shalla al-laila kullahu, maka seakan-akan dia telah salat semalam suntuk, seluruh malam dia salat. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu riwayat yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, Utsman ya radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, man syahida al-isya fi jama'ah kana lahu qiyamun nisfu lailih, nisfu lailah, barang siapa yang menghadiri salat isya di secara berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia salat setengah malam. Wa man shalla al-isya wal fajra fi jama'ah, barang siapa yang salat isya dan salat subuh secara berjamaah, kana lahu ka qiyami lailah, maka seakan-akan dia salat semalam suntuk, ya seluruh malam dia salati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia mengatakan hadisun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini, judul bab ini tentang dorongan untuk menghadiri salat berjamaah, salat subuh dan salat isya, dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang kekhususan salat isya dan salat subuh. Ya, kenapa ada motivasi khusus sampai dianjurkan untuk menghadiri salat berjamaah khusus untuk salat isya dan salat subuh. Ada dua sebab. Sebab yang pertama, ya, kenapa? Karena besarnya pahala yang akan diraih bagi orang yang menghadiri salat subuh dan salat isya secara berjamaah. Ini sebab yang pertama, sehingga dikhususkan penyebutannya. Kemudian sebab yang kedua, karena hukuman yang berat bagi orang yang meninggalkan salat subuh dan salat isya secara berjamaah. Karena kita tahu bahwasanya dua salat ini, salat isya dan salat subuh, ya adalah salat yang sangat berat bagi orang yang dalam hatinya penyakit. Ya, bagi orang yang dalam hatinya penyakit, salat subuh dan salat isya adalah salat yang berat. Oleh karenanya, dikhususkanlah penyebutan salat subuh dan salat isya. Padahal kita tahu bahwasanya sebelumnya Al-Imam Nawawi rahimahullah pada pertemuan kemarin kita telah menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah secara umum. Seluruh salat kita hendaknya melaksanakan secara berjamaah. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat subuh, semuanya hendaknya dikerjakan secara berjamaah. Tetapi tatkala dikhususkan dua salat ini, salat subuh dan salat isya tadi, karena pahalanya besar bagi yang mengerjakannya dan yang meninggalkannya dapat hukuman karena kedua salat tersebut berat bagi orang yang dalam hatinya ada penyakit hati. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Utsman yang kita bacakan tadi, di situ ada motivasi ya untuk kita melaksanakan salat subuh dan salat isya secara berjamaah. Oleh karenanya barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat setengah malam, ya. Salat setengah malam, semalam setengah malam dia salat terus. Dan barang siapa diberi taufik dan dimuliakan oleh Allah sehingga bisa juga melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka dia juga seakan-akan melaksanakan setengah malam, ya. Salat terus diisi dengan salat. Oleh karenanya maksudnya barang siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah salat semalam suntuk seluruhnya. Tidak ada satu waktu pun dari malam hari kecuali seakan-akan dia telah sholat di waktu tersebut. Bukan maksudnya satu setengah, tapi maksudnya setengah untuk sholat isya dan setengah untuk sholat subuh. Sehingga barang siapa yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk seluruhnya. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا, متفق عليه وقد سبق بطوله. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا, متفق عليه. وهذا الحديث فيه الوعيد, والذي قبله فيه حديث الأول حديث عثمان فيه الترغيب, وهذا فيه الوعيد لمن يتأخر عن صلاة العشاء, وأن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، وهذا يتضمن التهديد لمن كان كذلك، وأنه يخشى أن يكون تأخره عن الصلاة نوع نفاق أصيب به قلبه. ولهذا كان الصحابة إذا افتقدوا الرجل في صلاة الجماعة اتهموه، أي بالنفاق. فينبغي على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من التخلف عن هاتين الصلاتين وعموم الصلوات المكتوبة، وأن يدرك عظيم الأجر والثواب المترتب على المحافظة عليهما. ولهذا قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أي زحفا، كما يحبو الصبي الصغير عندما يكون أمامه شيء يريد أخذه ويفرح به. فكذلك لو يعلم الناس عظم شأن هاتين الصلاتين ولم يتمكنوا من المجيء إلا حبوا لأتوا حبوا، لعظم الأجر والمثوبة المترتبة على هاتين الصلاتين. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamuna ma fil 'atamah wa subhi la atawhuma walau habwan." Kalau seandainya mereka mengetahui ganjaran yang Allah siapkan bagi salat Isya dan salat Subuh yang dikerjakan secara berjamaah, la atawhuma walau habwan, maka mereka benar-benar akan mendatangi jamaah salat Isya dan jamaah salat Subuh meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan telah lalu penyebutan hadis ini secara lengkapnya. Kemudian hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqin min salatil fajr wal isya." Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik seperti salat fajar dan salat isya. "Walau ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma walau habwan." Kalau seandainya mereka mengetahui ganjaran yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mengerjakan salat Subuh dan salat isya berjamaah, maka sungguh mereka akan mendatangi jamaah isya dan jamaah Subuh meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini ada ancaman, ya. Hadis ancaman, ya, tentang orang-orang yang tidak melaksanakan salat Subuh dan salat Isya secara berjamaah. Hadis sebelumnya, jadi hadis Utsman yang tadi kita bacakan di awal, adalah di situ berisi motivasi, ya. Motivasi untuk menyemangati orang-orang melaksanakan salat Subuh dan salat Isya secara berjamaah. Barang siapa yang salat Isya berjamaah seakan-akan dia sholat setengah malam, dan barang siapa sholat Subuh berjamaah seakan-akan dia sholat setengah malam, barang siapa sholat Isya dan Subuh maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Adapun hadis ini, hadis Abu Hurairah yang kita baca, di sini ada ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang ketinggalan atau tidak melaksanakan sholat Isya dan Subuh berjamaah di masjid. Ya, Rasulullah SAW mensifati bahwasanya dua sholat ini adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Kata Nabi SAW, "Laisa sholatun athqala 'alal munafiqin." Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada salat Subuh dan salat Isya. Ya. Tatkala Rasulullah SAW mencela dengan celaan seperti ini ada ancaman, mengandung adanya ancaman. Ya, karena apa? Dikhawatirkan orang yang tidak melaksanakan salat Subuh secara berjamaah dan juga tidak melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dikhawatirkan hatinya telah tertimpa dengan penyakit munafik. Dia tidak sadar, tapi ternyata hatinya telah terkena, ya, penyakit kemunafikan. Ya, oleh karenanya sebagaimana telah lalu para sahabat, kalau ada orang yang ketinggalan sholat berjamaah maka dituduh dengan kemunafikan. Tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang-orang yang ada kemunafikan dalam hatinya. Oleh karenanya tatkala Nabi mengatakan ini adalah sholat yang paling berat bagi orang munafik, ini adalah ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Subuh dan sholat Isya berjamaah, jangan-jangan dalam hati mereka ada kemunafikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang besarnya pahala ganjaran bagi orang yang melaksanakan salat Isya dan salat Subuh secara berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan." Kalau seandainya mereka mengetahui ganjaran yang Allah siapkan bagi orang yang melaksanakan salat Subuh berjamaah dan juga melaksanakan salat Isya berjamaah, maka sungguh-sungguh mereka akan mendatangi kedua salat tersebut di masjid meskipun harus merangkak. Bayangkan, kata Nabi, meskipun harus merangkak, ya. Habwan, ya, seperti anak-anak kecil mengenai jalannya merangkak dengan kedua kaki dan kedua tangannya merangkak. Lihat bagaimana kalau anak kecil, dia mengejar sesuatu, di depannya ada mainan, mungkin ada sesuatu yang dia sukai, maka dia pun berusaha untuk mengambil mainan tersebut. Jika dia raih mainan tersebut, maka dia pun akan sangat bergembira. Dia tidak peduli dengan beratnya, dia berjalan dengan merangkak untuk bisa meraih apa yang dia senangi. Demikianlah sholat isya dan sholat subuh. Kalau seandainya ya orang-orang tahu bagaimana pahala yang Allah siapkan bagi dalam sholat subuh dan sholat isya berjamaah, maka mereka akan datang meskipun harus dengan merangkak, karena ingin meraih apa yang Allah siapkan bagi mereka. Qala rahimahullahu ta'ala babun al-amru bil muhafazati ala as-salawat al-maktubat wan nahyu al-akid wal wa'd wal wa'id ash-shadid fi tarkihin. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان عظم شأن الصلوات الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده، ووجوب المحافظة على هذه الصلوات والتحذير الشديد من تركهن وإضاعتهن. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهاتان الآيتان الأولى منهما فيها الحث على المحافظة على الصلوات، والآية الثانية فيها التحذير من إضاعة الصلاة، وأن ترك الصلاة ذهاب للأخوة الدينية. قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في آية أخرى: فإخوانكم في الدين. والمعنى أنه إذا ضيع الصلاة وأهملها فهذا من ضياع الأخوة الدينية، لأن الدين الذي يجمع لا بد فيه من هذه الصلاة العظيمة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وفي الآية دليل على أن المحافظة على الصلاة دليل على صدق توبة العبد في دخوله لهذا الدين والتزامه له. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, itu bab al-amru bil muhafadha ala salawatil maktubat wa nahyu al-akid wal wa'idu syadid fi tarkihinna, yaitu tentang perintah untuk menjaga salat lima waktu dan larangan yang sangat ditekankan dan ancaman yang keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat ini. Ya. Bab ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang agungnya sholat dan juga perintah untuk menjaga sholat lima waktu tersebut. Kemudian juga untuk menjelaskan tentang peringatan yang keras terhadap bentuk meninggalkan sholat-sholat lima waktu. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua ayat. Ayat yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala: "Hafizu 'ala shalawati wa shalatil wusta." Jagalah salat-salat dan jagalah salat lusai, salat asar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat yang lain: "Fa in tabu wa aqamu shalata wa atau zakata fa khallu sabilahum." Jika mereka bertobat, kemudian mereka mengerjakan salat dan mereka membayar zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Yang dalam surat At-Taubah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama yaitu firman Allah hafizu ala shalawat, jagalah salat-salat, itu ada motivasi. Motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk menjaga salat lima waktu. Adapun ayat kedua ada tahdzir, ada peringatan. Kata Allah, fa in tabu aqamu salata wa atuz zakah. Jika mereka bertobat, kemudian menegakkan salat, perhatikan sini. Apa jawabannya? Kata Allah, fakhallu sabilahum, biarkan mereka, jangan ya, dibiarkan, jangan dibunuh, tapi biarkan. Kenapa? Mereka bertobat dan mereka menegakkan sholat. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat dan mereka sholat, membayar zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian, saudara-saudara seagama. Ya. Kenapa? Karena barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, melalaikan sholat, tidak mengerjakan sholat, maka dia telah menghilangkan ya ukhuwah diniyah, dia telah menghilangkan persaudaraannya, tali persaudaraan seagama. Kenapa? Karena kita sama kaum muslimin, kita bersaudara di atas agama yang sama. Ada tali agama yang mengikat kita sebagai saudara-saudara. Dan tali agama tersebut harus ada sholatnya. Ya. Tali agama yang mengikat kita itu harus ada sholatnya. Oleh karenanya barang siapa yang meninggalkan sholat, maka hilanglah tali ukhuwah diniyah darinya. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya adalah taubat yang benar harus disertai dengan salat. Allah mengatakan fa in tabu, jika mereka bertobat, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Oleh karenanya dikatakan taubat yang benar kalau mengerjakan salat. Awrada rahimahullahu taala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu al-a'mali afdal, قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، متفق عليه. وهذا الحديث فيه الحث على المحافظة على الصلوات الخمس على أوقاتها، وأن هذه المحافظة عليها على أوقاتها هي أفضل أعمال العبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في هذا الحديث أي العمل أفضل، وهذا فيه أن الأعمال الشرعية متفاضلة وأنها في الفضل ليست على رتبة واحدة، وأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وهذا فيه شرف هذه الصلاة وعظم شأنها وأهمية المحافظة عليها في أوقاتها، كما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم يلي ذلك بر الوالدين، ثم يلي ذلك الجهاد في سبيل الله. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ayyu, kemudian aku bertanya, kemudian amalan apa yang afdal? Setelah salat pada waktunya, kata Nabi SAW, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini sangat menjelaskan tentang ya anjuran untuk menjaga salat pada waktunya. Salat lima waktu dikerjakan pada waktunya, dan ia termasuk amalan yang paling mulia, yaitu salat pada waktunya. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud dalam hadis ini bertanya bukan sembarang amal, tapi bertanya ayul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Itu pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada Nabi. Bukan tentang bertanya sembarang amal, tetapi amalan yang paling afdal, itu yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud. Ini dalil bahwasanya ya amalan-amalan dalam Islam bertingkat-tingkat. Banyak amalan-amalan yang mulia, bertingkat-tingkat kemuliaannya amalan-amalan tersebut. Namun ada amalan yang paling afdal. Tatkala ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan apa yang paling afdal?" Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Ini merupakan amalan yang mulia, menjaga salat pada waktunya, dan Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bahwasanya salat itu diwajibkan bagi kaum mukminin dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah sholat pada waktunya, kemudian amalan yang terbaik berikutnya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah berbakti kepada orang tua, amalan berikutnya adalah al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniya al-islamu ala khams: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه عظم شأن هذه الصلوات الخمس، وأنها أحد مباني الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث بني الإسلام على خمس. و هذا تشبيه للإسلام بالبناء الحسي الذي يقوم على أعمدة وليس له قيام إلا عليها، فكذلك الإسلام لا يقوم إلا على هذه الخمس، واقتصر عليها لأنها أساس لغيرها وما سواها تابع لها. ومن جملة هؤلاء الخمس الصلاة المكتوبة بإقامتها في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى وفق ما جاء عن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah rasulnya Allah, utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan juga menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, dan bayar zakat. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Ka'bah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keagungan salat lima waktu, dan bahwasanya salat lima waktu merupakan salah satu daripada pondasi-pondasi Islam, salah satu daripada rukun-rukun Islam. Tatkala Nabi SAW mengatakan bunyal Islam ala khams, bahwasanya bangunan Islam itu dibangun di atas lima perkara. Ini adalah pendekatan pemahaman dari Nabi SAW. Tatkala Nabi menyamakan Islam seperti suatu bangunan, Islam seperti suatu bangunan, dan bangunan tidak mungkin tegak kecuali di atas tiang-tiang. Ya. Demikian juga Islam, bangunan Islam tidak akan tegak kecuali di atas rukun-rukun. Rukun-rukunnya ada lima. Di antara rukun-rukun tersebut adalah sholat lima waktu. Dan kata para ulama, kenapa disebutkan hanya lima perkara ini, Islam dibangun di lima perkara ini? Karena lima perkara inilah pokok dan pondasi dasar. Yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya hanya mengikut dan mengekor terhadap lima perkara ini. Di antara lima perkara tersebut, sebagaimana kita jelaskan tadi, adalah sholat lima waktu. قال رحمه الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وهذا فيه عظم شأن الصلاة والمحافظة عليها وأنها عصمة لدم دم المرء وماله إلا بحق الإسلام. قد جاء في الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. Kemudian hadis berikutnya ya dari Ibnu Umar juga ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah." Aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan sampai mereka menegakkan salat, dan sampai mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum, jika mereka mengerjakan hal ini maka mereka telah menjaga darah-darah mereka dariku. Wa amwalahum illa bihaqqil Islam, mereka juga telah menjaga harta-harta mereka ya kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungannya, hisabnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang keagungan sholat dan keagungan menjaga sholat. Bahwasanya barang siapa yang menjaga sholat, maka akan terjaga darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Kemudian juga terjaga hartanya, tidak boleh diambil. Ya, sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah SAW, sholat sholatana wa stakbala kiblatana, barang siapa yang sholat dengan sholat kami dan menghadap kiblat sebagaimana kiblat kami, lahu ma lana wa alaihi ma alaina, maka apa yang hak dia sebagaimana hak kami, dan juga kewajibannya sebagaimana dengan kewajiban kami. Ini dalil bahwasanya barang siapa yang menjaga salat lima waktu maka terjaga darahnya dan terjaga hartanya. Qala rahimahullahu taala wa an Muad radhiyallahu an qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. وهذا أيضا فيه مكانة الصلاة وأنها أعظم شيء يدعى إليه في الإسلام بعد الشهادتين، فإن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا حصلت الطاعة والالتزام بالشهادتين دعي إلى الصلاة، وهذا يفيد أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأول ما يدعى إليه بعد قبول الشهادتين. وفيه أن هؤلاء الصلوات افترضها الله على العباد في اليوم والليلة كما في الحديث قال إن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب على الدعاة والخطبة والوعاظ أن يعتنوا بحث الناس على هؤلاء الصلوات 5 والعناية بهن في بيوت الله كما أمر الله سبحانه وتعالى وفق هدي النبي الكريم وسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Hadis berikutnya dari sahabat Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mengutusku ke negeri Yaman. Maka beliau berkata kepadaku, sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahlul Kitab. Maka serulah mereka untuk bersyahada la ilaha illallah wa anni Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka patuh kepadamu dan tunduk kepadamu untuk bersyahada, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan jika mereka taat kepadamu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah juga mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Fa innahum ata'u lidzalik, kalau mereka juga masih taat kepadamu untuk membayar zakat, fa iyyaka wa qara'im amwali, maka hati-hatilah engkau, jangan sampai engkau mengambil dari zakat, yaitu barang-barang yang mulia di antara mereka, untuk diambil sebagai pembayar zakat. Wattaqi da'watal madhlum, dan hati-hatilah engkau terhadap doa yang orang dizalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, sungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan akan keutamaan dan keagungan salat, bahwasanya suatu perkara yang paling besar, yang paling agung untuk diseru setelah syahadatain adalah salat. Yang pertama yang paling penting adalah syahadatain, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Yang setelah itu yang paling penting adalah salat. Oleh karena dalam hadis ini di mana Mu'adz mengatakan aku diutus oleh Nabi ke negeri Yaman, maka yang pertama kali aku serukan adalah syahadatain. Fa innahum ata'u lidzalik, kalau mereka tunduk dan patuh untuk mengucapkan syahadatain, maka yang pertama kali diperintahkan adalah menyeru mereka untuk salat. Ya, hadis ini juga dalil bahwasanya salat adalah kewajiban yang Allah wajibkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan fa'alimhum annallaha faradha alaihim, dan kabarkanlah kepada mereka, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini juga mengisyaratkan kepada para khutaba, para ahli khatib, ya para khatib-khatib, ya para dai, agar mereka memperhatikan ya untuk mendorong masyarakat salat 5 waktu, ya, agar mereka memperhatikan atau mendorong masyarakat untuk bisa salat 5 waktu berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarku as-salah. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة, رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. وهذه الأحاديث كلها مشتملة على التحذير من إضاعة الصلاة وتركها, وأن ترك الصلاة كفر وهو كفر أكبر ناقل من الملة, وهذا فيه بيان مكانة الصلاة من الدين وأن تركها من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر, وأن إثم تاركها عند الله سبحانه وتعالى أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، وأعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه سبحانه والخزي في الدنيا والآخرة. ولا إسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذه الأحاديث جاءت صريحة في هذا الباب ومبينة كفر تارك الصلاة، مما يدل على خطورة هذا الأمر، وأيضا في الوقت نفسه يدل على مكانة المحافظة على هؤلاء الصلوات من دين الله تبارك وتعالى. Kemudian hadis berikutnya ya, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salat. Sungguhnya ada di antara seorang lelaki dengan syirik dan kekufuran ya adalah meninggalkan salat ya. Ya, ya, yang menjauhkan seorang lelaki dari kesyirikan dan kekufuran adalah apa? Yang ada di antara lelaki dan dengan seorang kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ya. Kemudian dan hadis berikutnya hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar." Sungguhnya yang membedakan antara kami dengan mereka adalah salat, yaitu orang munafik. "Faman tarakaha faqad kafar," barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih, hadis hasan yang sahih. Kemudian dari Syakhiq bin Abdullah At-Tabi'i, dari salah seorang tabi'in yang disepakati tentang kemuliaannya yang bernama Syakhiq bin Abdullah, dia mengatakan, "Kana ashabu Muhammadin la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira salat." Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memandang suatu amalan pun kalau ditinggalkan adalah kekufuran kecuali salat. Jadi menurut mereka amalan-amalan ditinggalkan tidak menyebabkan kekufuran kecuali salat. Ini bisa menyebabkan kekufuran. Hadis ini riwayat ini pun diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Kitabul Iman, kata Imam Nawawi, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini ya memperingatkan dengan peringatan yang keras tentang orang yang meninggalkan salat. Sangat jelas dan tegas bahwasanya orang yang meninggalkan sholat maka telah terjerumus dalam kekufuran, dan kufuran inilah kufur akbar yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Oleh karenanya ya kita perlu tahu bahwa dan perlu hati-hati bahwasanya hadis-hadis ini benar-benar memberi peringatan yang keras, karena orang yang tidak sholat ya maka dia telah terjerumus dalam kufur akbar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Rasulullah SAW mengatakan, "Faman taraka faqad kafar," barang siapa meninggalkannya maka dia telah keluar dari agama ini. Dan perlu diingat, tatkala orang meninggalkan salat, dia telah terjerumus dalam dosa yang sangat besar. Ya, dosa-dosa besar banyak, tapi meninggalkan salat dosa yang sangat besar. Meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada membunuh orang. Daripada dosa membunuh orang. Membunuh orang dosa besar, tetapi meninggalkan salat lebih besar lagi. Berzina dosa besar, tetapi meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina. Minum khamar dosa besar, tetapi meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada minum khamar. Ya, lebih besar daripada seluruh dosa-dosa ini. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa meninggalkan sholat, ya maka dia akan ditimpa dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia akan ditimpa dengan kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Wala hadzalil Islam fil Islam liman taraka sholat. Dan tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi berisi peringatan dan ancaman yang keras dan bahayanya orang yang meninggalkan sholat karena dia bisa terjerumus dalam kufur akbar. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منه من تقص من الفريضة ثم يكون سائر أعماله على هذا؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب حديث عظيم في شان الصلاة، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وهذا الحديث له في الترمذي، في رواية الترمذي لهذا الحديث قصة لعلنا نقف عليها، وهي أن حريث بن قبيصة رحمه الله قال: أتيت المدينة فسألت الله جل وعلا أن يرزقني جليسا صالحا، فجلست إلى أبي هريرة، أي أن الله سبحانه وتعالى أكرمه ووفقه بالجلوس إلى أبي هريرة. هذا في أهمية دعاء المرء بالتوفيق للجليس الصالح. قال: وقلت له يا أبا هريرة إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فعلمني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وتأملوا أيها الإخوة المستمعون ما دل عليه هذا الحديث، وأن العبد له بين يدي ربه سبحانه وتعالى موقفان يقفهما العبد بين يدي الله، أحدهما في هذه الحياة الدنيا، والآخر يوم يلقى الله يوم القيامة. ويترتب على صلاح الموقف الأول وفلاح العبد ويترتب على صلاح الموقف الأول فلاح العبد وسعادته في الموقف الثاني، ويترتب على فساد حال العبد في الموقف الأول ضياع أمره وخسرانه في الموقف الثاني. الموقف الأول هو هذه الصلاة التي كتبها الله جل وعلا على عباده وافترضها عليهم 5 مرات في اليوم والليلة، فمن حافظ على هذه الصلاة واهتم لها واعتنى بها وأداها في وقتها وحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها هان عليه الموقف يوم القيامة وأفلح وأنجح. وأما إذا استهان بهذا الموقف فلم يعن بهذه الصلاة ولم يهتم لها ولم يواظب عليها ولم يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها عسر عليه موقف يوم القيامة، كما يدل لذلك هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amali salatuhu." Sungguhnya amalan pertama kali yang seorang hamba akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah, jika amal salatnya baik, setelah dihisab ternyata baik, maka dia telah beruntung dan dia telah menang. Ya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, dan jika dia rusak amalan solatnya, maka dia telah merugi dan merugi. Dan jika ternyata fa in taqasa min faridhihi syai'an, kalau ternyata ada kekurangan dalam amalan fardunya, ya solat fardunya ada kekurangan, maka Allah berkata, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammalu minha man taqasa minal faridhah." Ya, maka Allah mengatakan, lihatlah apakah pada hambaku ada amalan-amalan sunnahnya, salat-salat sunnahnya, maka dengan salat-salat sunnah tadi, amalan sunnah tadi akan menyempurnakan kekurangan yang ada pada salat fardu. Tsumma yakunu sa'iru a'malihi ala hadza, dan sisa amalannya pun sesuai dengan aturan seperti ini, yang sunnah melengkapi kekurangan yang ada pada fardu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang merupakan penutup dari bab ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah menunjukkan akan keagungan salat, bahwasanya dia adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Kalau sholatnya baik, seluruh yang lain juga baik, ya, maka hamba tersebut akan menang, mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi jika sholatnya rusak, maka dia sungguh merugi, dan seluruh amalannya pun akan rusak. Hadis ini ada sebabnya. Ceritanya sampai Abu Hurairah menyebutkan tentang hadis ini sebagaimana disebut oleh At-Tirmidzi dari Huraits bin Qabisah rahimahullah. Huraits bin Qabisah rahimahullah berkata, aku mendatangi kota Madinah, maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala an yarzuqani jalisan salihan, agar Allah memberikan anugerah kepadaku seorang teman duduk yang baik, yang saleh. Fajalastu ila Abu Hurairah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada Huraits sehingga dia bertemu dengan Abu Hurairah. Ini dalil para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang berdoa kepada Allah untuk mencari teman yang saleh. Seorang berdoa kepada Allah untuk mendapatkan teman duduk yang saleh, teman sahabat yang saleh, sebagaimana Huraits bin Qabisah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah beri taufik kepadanya sehingga dia bertemu dengan Abu Hurairah. Kemudian dia berkata, aku bertanya kepada Abu Hurairah. Aku berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ini sa'altullaha an yarzuqani jalisan salihan. Aku telah berdoa kepada Allah agar diberikan teman yang baik. Fa'allimni hadithan sami'tahu min Rasulillah. Kalau begitu, sampaikanlah kepadaku satu hadis yang kau dengar dari langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allallaha an yanfa'ani bihi. Semoga Allah menjadikan hadis tersebut bermanfaat bagiku. Maka Abu Hurairah pun menyebutkan hadis ini. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bil abdu, sungguhnya amalan yang pertama kali dihisab oleh amalan seorang hamba pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalannya adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah, jika dia baik salatnya maka dia telah menang dan dia telah beruntung mendapatkan apa yang diinginkan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, jika dia amalan salatnya rusak maka dia sungguh merugi dan merugi. Dan ini adalah hadis yang sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dalam kehidupan ini, ya, dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat, sungguhnya seorang hamba memiliki dua kondisi. Ya, dia akan berdiri di dua tempat. Pertama, dia berdiri tatkala sedang salat, dan yang kedua dia akan berdiri untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan dua mauqif ini, dua posisi ini, dua kondisi ini saling berhubungan. Barang siapa yang di posisi perawal, tatkala dia sholat, dia berdiri dengan amalan yang baik, ya, dengan cara menghadap Allah dengan cara yang baik, maka dia akan mudah baginya tatkala dia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak, tatkala dia berdiri menunggu kedatangan Allah, tatkala dia berdiri untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang tatkala sholatnya dia sembrono, sembarangan, maka akan berat baginya jika dia dibangkitkan oleh Allah dan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Ya. Oleh karena yang pertama adalah itu salat. Mauqif yang pertama adalah salat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya 5 waktu dalam sehari semalam. Barang siapa yang menjaga salat ini, perhatian terhadap salat tersebut, ya. Kemudian dia menjalankan salat tersebut pada waktunya. Kemudian dia memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Jika dia kerjakan salat dengan baik, maka akan ringan baginya tatkala dia disidang pada hari kiamat kelak. Dia akan menang dan dia akan beruntung. Adapun jika dia meremehkan solatnya di dunia, ya, posisi mauqif dia yang pertama, dia remehkan solatnya, tidak serius, tidak perhatian dengan solat, tidak perhatian, ya, tidak menjaga waktu-waktu solat, tidak menjaga rukun-rukunnya, tidak menjaga syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, maka yakinlah bahwasanya di akhirat kelak dia akan kesulitan tatkala disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم هذا الحديث بقوله فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منه ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر أعماله على هذا. وهذا أيها الإخوة الكرام فيه فضل النوافل والمحافظة عليها وأنها مكملات للفرائض, وأن الموفق من عباد الله سبحانه وتعالى من يحرص على النوافل لتكون مكملة لما يقع في الفريضة من نقص. وفي الحديث لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. Dan di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa'in intaqasa min faridatihi syai'an, kalau ternyata ada kekurangan dalam solat fardunya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, unzuru hal li abdi min tatawu'in, lihatlah, apakah hambaku punya solat sunnah, fayukammalu minha man taqasa min al-faridah, maka solat-solat sunnah tadi digunakan untuk menambal kekurangan yang ada pada solat fardu. Thumma yakunu sa'iru amali ala dhalik, dan kemudian sisa amalan yang lain pun demikian aturannya. Yang sunnah-sunnah digunakan untuk menutup kekurangan yang dikerjakan yang ada pada kewajiban-kewajiban. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku seiman, ya, bahwasanya hadis ini menegaskan tentang pentingnya nawafil, salat-salat sunnah itu sangat penting dikerjakan. Kenapa? Fungsinya adalah untuk menyempurnakan, ya, menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada salat fardu. Ya, barang siapa yang sering melaksanakan sholat sunnah, maka kekurangan yang ada pada sholat fardunya akan ditambal dengan sholat-sholat sunnah tersebut. Oleh karenanya seorang hamba yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu seorang hamba yang senantiasa semangat untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat-sholat sunnah, dia akan juga meraih, selain menambal kekurangan dalam sholat fardunya, dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah dalam hadis qudsi, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Demikianlah para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa menjalankan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebajikan, dan kita senantiasa urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menjadikan urusan kita diserahkan kepada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Kita serahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Ihsan, hafizahullah taala. Jazakallah khair, kami ucapkan pada Fadilat Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Musin Al-Abad Al-Badar Afidahullahu Ta'ala, dan Al-Ustaz Abu Abdul Musin Firanda yang telah menerjemahkan kajian di kesempatan sore hari ini. Masih ada waktu tersisa untuk kita mengangkat pertanyaan dari pendengar dan pemirsa TV Roja, dan sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Yusuf di Gorontalo. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu fiik. Saya mau bertanya, saya pernah safar ke Kalimantan selama 2 minggu. Kemudian saya selama berada di sana, saya selalu menjamak dan mengqasar sholat. Jadi kalau saya sholat zuhur 2 rakaat, kemudian saya langsung sholat asar 2 rakaat, dan itu saya lakukan terus-menerus selama 2 minggu. Saya mohon jawabannya dari Ustaz, apakah yang demikian diperbolehkan? Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Bapak Yusuf, kita tunggu jawaban Syekh. Sahih min aqwali ahli al-ilm fi hadhihi al-mas'alah annaka idha aradta an tuqim fi balda akthar min 4 ayyam fa hukmuka hukm al-muqim, ليس لك أن تجمع ولا أن تقصر لأنك مثل المقيم سواء. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم معروف, لكن الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنك إذا أقمت أو أردت الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فحكمك حكم المقيم, ليس لك أن تقصر وليس لك أن تجمع. Syekh menjelaskan bahwasanya ada khilaf di antara para ulama, ya, khilafnya masyhur ma'ruf, akan tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya jika seorang tidak bersafar ke suatu tempat dan dia tahu bahwasanya dia bakalan tinggal di situ lebih dari 4 hari, maka hukum dia kalau sampai tempat tersebut hukumnya seperti orang yang mukim, dan orang yang mukim tidak boleh jamak dan tidak boleh tidak dapat rukhsah untuk menjamak dan tidak dapat rukhsah untuk mengqasar. Oleh karena saya ulangi lagi, meskipun ada khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang dipilih oleh Syekh bahwasanya orang yang tahu dia bakalan tinggal di tempat tujuannya, tempat safarnya lebih dari 4 hari, maka hukum dia seperti orang yang mukim. Dan orang yang mukim seperti biasa, sholat pada waktunya, tidak dijamak dan tidak dikosor. Jazakallah khair ya Syekh, dan kami angkat pertanyaan kembali dari penelpon, ada Ummu Fadilah di Surabaya. Silakan Ummu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Om Husin. Yes. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukum jika seseorang berakhlak mulia dengan orang tuanya, bermuamalah dengan baik kepada teman-temannya, tapi dia meninggalkan sholat? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tunggu jawabannya Om. Silakan. إذا كان تاركا للصلاة فقد مر معنا الحديث وحديث صحيح صريح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد يكون الإنسان على غير الإسلام وعنده بعض الأخلاق الجميلة الحسنة، لكن الأخلاق الجميلة الحسنة لا تنفع الإنسان مع ضياع الدين وما عليه قيام الدين. والصلاة أمرها ليس بالهين في دين الله سبحانه وتعالى، فإن المحافظة عليها إيمان وإضاعتها كفر بالله سبحانه وتعالى. Jika ada seorang meninggalkan salat, ya, maka telah lalu hadis-hadis yang kita sebutkan, hadis-hadis yang sangat jelas dan tegas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi pembeda antara menjadi pembeda antara kita dengan mereka, orang-orang munafik, adalah salat. Kalau mereka tinggalkan salat, barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Oleh karenanya kita dapati ada sebagian orang yang bukan Islam, non muslim, yang akhlaknya baik, terkadang kita dapati akhlaknya baik, muamalahnya indah, ya. Tetapi apa faedahnya kalau ternyata tidak ada iman dalam hatinya, ya? Apa faedahnya seorang berakhlak mulia ternyata agamanya hilang, ya? Orang meninggalkan sholat maka dia telah menyia-nyiakan agamanya. Orang yang menjaga sholat, penjagaan terhadap sholat lima waktu merupakan keimanan, dan menyia-nyiakan sholat merupakan kekufuran. Baik, jazakallahu khair ya Syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari via telepon. Ada Bapak Mizan di Jakarta. Silakan, Abu Mizan. Assalamualaikum ya Syekh, barakallahu. Ini masalah salat berjamaah kedua. Pernah Rasulullah keluar dari pinggiran Madinah itu akan salat, tetapi kedapatan salat berjamaah sudah bubar. Kemudian beliau pulang ke rumah dan mengumpulkan keluarganya untuk menemui mereka sholat. Dan kedua hadis menyatakan bahwa sholat yang paling utama adalah di rumah, kecuali sholat fardu. Nah, hadis yang pertama itu menyatakan bahwa dia, beliau, mengajak keluarganya untuk sholat di masjid atau di rumah. Yang kedua, ada lagi menyatakan hadis pada saat anak laki-laki masuk masjid, lalu sholat berjamaah sudah bubar. Dan Rasulullah bertanya, apakah yang memberi sedekah? Lalu orang itu berjamaah itu di masjid. Jadi pertanyaan saya, apakah kalau berjamaah di yang kedua di rumah berjamaah, kalau ketinggalan itu, apakah salah di masjid dengan jamaah kedua? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Mizan. Kita tunggu jawabannya. La yanbaghi lil mar an يتعمد التأخر عن الجماعة ولا يأتي الصلاة إلا دبارا، وإنما الذي ينبغي عليه أن يحرص على الجماعة. لكن إذا حصل يعني في مرة من المرات وتأخر عن المسجد فلا يصلي في بيته، بل يذهب إلى المسجد، فإن كان ثمة جماعة قائمة يصلي، وإلا صلى وحده في المسجد، لكن لا يصلي في بيته، وإنما يذهب إلى المسجد. فإذا كان هناك جماعة قائمة صلى معهم، وإن لم يكن جماعة صلى وحده، وإن تصدق عليه أحد المصلين وصلى معه فهذا أيضا أمر حسن. ولكن تعدد الجماعات وتعمد ذلك، هذا الذي جاءت النصوص في النهي عنه والتحذير منه. نكتفي بهذا القدر في لقائنا هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعلنا من المقيمين الصلاة وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tidak boleh dan tidak pantas bagi seorang untuk sengaja terlambat dalam menghadiri sholat berjamaah. Ya. Seorang berusaha untuk tidak terlambat. Ya. Ada seorang yang jangan sampai setiap sholat selalu terlambat. Apalagi sampai terlambat jamaah. Akan tetapi seorang berusaha untuk sholat bersama-sama dengan jamaah. Akan tetapi jika terjadi sesuatu halangan sesekali atau dua kali, sehingga dia pun terlambat untuk sholat, ya, maka dia tetap pergi ke masjid. Jangan sholat di rumah, tapi sholat ke masjid. Jika dia mendapati ada jamaah yang kedua, maka dia sholat bersama mereka. Jika tidak ada jamaah kedua, maka dia sholat sendiri. Kalau ada orang yang bersedekah kepada dia untuk berjamaah dengan dia, maka ini baik. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adapun sengaja untuk membuat jamaah banyak, ya, sengaja tidak mau ikut sama imam pertama untuk bikin jamaah kedua, ya, ini yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan kalau tidak sengaja ada udzur sehingga kemudian terlambat sehingga sholat jamaah kedua. Adapun sengaja membuat jamaah tandingan atau jamaah berbilang dalam satu masjid, maka ini yang dilarang dalam nusus para salaf, melarang akan hal ini. Demikianlah para pemirsa kajian kita pada kesempatan hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menambah ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang menegakkan sholat. Demikian juga anak keturunan kita. Semoga kita semua dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.